purnama, cahaya bintang, mejuta bintang, gotlon mecahya, lam sinar bulan, gadoh ingatan, sebab lon kenan, keguna bangsa. Ibu nonangen di tengah malam, metu genderang dengan biola, bintang mepadu, mari beribe, bungong mengabe di dalam surga, di tengah laut lam sinar bulan. Kebikat hirin pandangan mata, hati bek gundah, wahai cut abang, dalam bulan terang merata-rata. Bulan purnama, cahaya bintang, mejuta bintang, gotngon mecahya, lam sinar bulan, gadoh ingatan, sebab lon kenan, keguna bangsa, ibu ngonangen, di tengah malam. Mesu genderang dengan biola, bintang mepadu, mari beribe, bungong mengabe di dalam surga. Di tengah laut, lam sinar bulan, kebikat sirin pandangan mata. Hati bek gundah, wahai cut abang, dalam bulan terang merata-rata.